50 languages. 54, 54. Berbelanja. Saya ingin membeli sebuah kado. Tapi yang tidak mahal. Mungkin sebuah tas tangan. Warna apa yang Anda inginkan? Hitam, coklat, atau putih? Yang besar atau yang kecil? Bolehkah saya melihatnya? Apakah ini terbuat dari kulit? Atau dari bahan sintetis? Tentu saja dari kulit. Itu kualitas yang sangat bagus. Harga tas tangannya sangat terjangkau. Saya menyukainya. Saya ambil yang ini. Apakah boleh saya menukarnya? Tentu saja. Kami membungkusnya dengan kertas kado. Kasirnya ada di sana.